Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Faqala asy-syarih rahimahullahu taala. Wa hasilul muradi annahu qila fi ta'rifil haqiqati aidan bi annaha mastu'mila fi mastalaha alaihi minal mukhatabati. Bi kasri ta'i ai al-jama'atil mukhatibati bidzalikal lafdi bi an ayyantahu bi ayyanathu ayyanathu ala dzalikal makna bi nafsihi wa in lam yabqa alaihi mawdu'uhu al-lughawi wa in lam yabqa ala mawdu'ihi al-lughawi kasolati fi lisani syar'i lil hay'atil makhsusati fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi al-lughawi wa huwa ad-du'a'u bi khairin wa dabatu al-mawdu'atu fil 'urfi li dzatil arba'i kal himari fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi wa huwa kullu ma yadubbu 'alal ardi thumma innal haqiqata yanqasimu bi'tibaril wadi'i tanqasimu bi'tibaril wadi'i ila salasati aqsamin waqad zakaraha an-nazimu biqawlihi aqsamuha salasatun syar'iyyu ila akhirih ay fahiya tanqasimu ila haqiqatin syar'iyyatin wal lughawiyyatin wa urfiyyatin fal haqiqatu syar'iyyatu hiya ma wada'aha asy-syari'u kas-shalati lil ibadatil makhsusati wal lughawiyyatu wa hiya ma wada'aha wadi'ul lughati kal asadi lil hayawanil muftarisi wal urfiyatu wa hiya ma wada'aha ahlul urfi fa naqalat fanukilat min ma'naha al lughawi ila ghairihi bihaitsu hajrul awwali wa hiya imma an la takuna min qaumin makhsusina aw takunu. Baik, ini dulu ya, cukup sampai sini dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Masih kita melanjutkan tentang hakikoh ya, yang kemarin hakikat ditinjau dari peletakan suatu lafad terbagi tiga, syar'i, lughawi, urf. Syar'i lafad yang maknanya itu ditetapkan oleh syara', lughawi ya, lafad yang maknanya ditetapkan oleh lughah, urf lafad yang ditetapkan oleh urf. Ya, pembagian hakikat menjadi tiga ini apabila memang mengikuti ya, definisi hakikat yang kedua, bahwa hakikat adalah lafad yang digunakan dengan menggunakan arti yang ada dalam istilah percakapan atau pembahasan. Ya. Dan apabila mengikuti definisi hakikat seperti makna yang pertama, kan ada tiga tuh, ya, aqsamuha salasatun gitu. Ya, maka hakikat hanya ada satu aja, yaitu lughawi. Sedangkan hakikat syar'i dan urf termasuk dalam kategori majaz. Jadi nanti kalam terbagi menjadi dua, hakikoh dan majazi, hakiki dan majazi. Nah, hakiki itu yang lughawi, ini pendapat pertama. Majazi berarti ada dua, syar'i dan urfi. Ya. Nah, ini hanya sekedar menunjukkan bahwa lafaz yang menggunakan makna syar'i dan urf termasuk majaz. Ya, bukan hakikat. Sedangkan yang kedua apa? Kalam terbagi menjadi hakiki dan majazi. Nah, yang hakiki itu nanti berarti ada yang lughawi, syar'i dan urfi. Nah, itu aja kesimpulannya dari yang pembahasan sebelumnya. Nah, kemarin kita juga telah menerangkan sedikit keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian masih lanjut dari keterangan Syekh Kiai Haji Abdul Hamid Al-Qudsi Al-Makki Asy-Syafi'i, wa hasilul muradi, kata beliau, maka kesimpulannya annahu qila fi ta'rifil haqiqati aidan, juga ya, boleh dikatakan dalam definisi hakikat juga, bi annaha mastu'mila fi mastalaha alaihi minal mukhatibah. Hakikat adalah lafaz yang digunakan dari apa yang diistilahkan oleh kalangan mukhatibah dengan kasroh to, yaitu jamaah yang mengucapkan lafaz tersebut. Al-mukhatibati bil bidzalikal lafzi bi an ayyanathu, yaitu dengan dia mentakyin jamaah tersebut, mentakyin ya ala dzalikal makna binafsi, akan makna itu sendiri, ya akan makna itu sendiri. Wa illam yabqa ala maudhi'ihi al-lughawi, walaupun itu tidak tetap berada pada makna lugah bahasa, semisal salat filisan isyara dalam menurut syariat apa lil hay'ah al-makhsusati, untuk suatu kondisi keadaan yang khusus, ya aktivitas yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam, dengan gerakan-gerakan khusus, zikir-zikir khusus. Ya, fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi al-lughawi wa huwa du'a bi khair. Ya. Nah, ini dalam lisan syar'i itu tidak tetap pada peletakan asalnya secara lugah, yaitu doa, doa kebaikan. Inna salataka sakanu lahum. Sesungguhnya salatmu menentramkan mereka para muzaki. Apanya apa? Inna salataka sakanu lahum apa? Inna du'aaka. Ya, sesungguhnya doamu, kebaikan, doa kebaikanmu untuk mereka itu mententramkan untuk mereka. Nah, ini salat kalau secara bahasa maknanya adalah doa. Ya barakallahu fik. Nah, kemudian wadabatu, demikian pula dengan ad-dabah, al-maudu'atu fil-urf, kalau yang diletakkan secara urf itu lidatil arba, hewan berkaki empat, kalau himar, ya sebesar keledai, kambing, sapi, ya fa'innahu lam yabqa ala maudu'ihi, dia tidak tetap ada pada asal peletakannya. Fahuwa, karena asal peletakannya, kullu ma yadubu alal ard, setiap yang melata di atas muka bumi. Nah, apa aja kan yang melata di atas muka bumi. Itu masuknya nanti bisa disebut sebagai dabah, tapi berubah maknanya. Kalau dari secara lugawi, ya, kalau kita katakan ayam apa, kalau jengking dabah bukan? Bukan. Sudah beralih kemana? Hewan yang berkaki empat. Ayam dabah bukan? Bukan. Bebek dabah bukan? Bukan. Dabah yang mana? Nah itu, yang berkaki empat. Keledai, kerbau, sapi. Nah, taib, sudah beralih. Summa innal haqiqata yatanqasimu bi'tibaril wadi'i. Kemudian hakikat dia pun terbagi berdasarkan aspek tinjauan yang meletakkannya, diletakkannya itu apakah syar'i, lugawi atau urf, ila salah satu aqsam. Ya. Ya. Kepada tiga macam. Nah. Fal haqiqatu, mana lihat tadi? Waqad dzakara an-nazim aqsamuha salasatun syar'iyyun. Nah, tiga macamnya ada tiga, ada apakah ada syar'i? Nah, gitu ya. Ai fahiyatan qasimu ila haqiqatin syar'iyyatin wa lugawiyyatin wa urfiyyatin. Nah, itu terbagi menjadi hakikat syar'iyyah, lugawiyyah, urfiyyah. Yang syar'iyyah apa? Mahiyya ma wada'ahu asy-syari', yang diletakkan oleh asy-syari', Allah Rasulnya. Kasolati lil ibadah al maksusah. Ini jelas ya. Wa lugawiyyah berarti apa? Misalkan mahiyya wa wada'aha, yang diletakkan oleh wadi'ul lughah, peletak bahasa. Kal asad, semisal hewan singa, lil hayawan al muftaris, yang buas, ya. Fal urfiyah wa hiya ma wada'aha ahlul urf, yang diletakkan oleh ahlul urf. Kemudian nukilat, dialihkan, dipindahkan, bin ma'naha al-lughawi, dari makna bahasa ila ghairi, ke yang lainnya, bihaitsu hajrul awal, berdasarkan perpindahan yang pertama tadi. Nah, ihsan, faddal. Summa qala syarih rahimahullah ta'ala, wahiyya imma alla takuna min qaumin makhsusina au taku au takuna au au imma alla takuna naam au takuna fal ula tusamma al urfiyata al amata wa ghalabat wa ghalabatul urfiyati indal itlaqi 'alaiha kadabati lizatil arba'i ba'da an kanat fil lughati likulli ma yadubbu 'alal ardi kama marra li'annaha mushtaqatun minad dabibi fa khassaha al urfu bi ba'dihha wa saniyatu allati min qaumi makhsusina makhsusina tusamma al urfiyata al khassata kal jauhari wal aradi indal mutakallimina wal raf'i wal nasbi wal jarri lin nuhati fa inna li kulli wahidin minha ma'nan khasan fil lughati wa naqalahu ahlul urfi al khasi ila ma'nan mustalahin alaihi indahum saniyan al majazu walamma anha al kalamu ala al kalama ala al haqiqati wahdaha wa aqsamiha syar'a yatakallamu ala al majazi faqala summa al majazu ma bihi tajawwaza fil tujuwiza fil lafdi an mawdu'ihi tujuwiza bi naqsin aw ziyadatin aw naql aw naqli aw isti'aratin ka naqsi ahli wa huwal muradu fi su'alil qaryah kama ata fi dzikri duna miryah wa kasdiyadil kafi fi kamislihi wal ghaiti al mankuli an mahallihi rabi'uha ka qawlihi ta'ala yuridu an yankoddo yakni mala qala syarih yakni annal majaza ala makhtarahu minat ta'rifi al awwali lil haqiqati huwa ma ay lafzu tujuwiza bi alifil itlaki wal bina'i lil maf'uli awil fa'ili ay tu'adda bihi ta'adda bihi al mutajawizu fil lafzi al mustamali wal muradu ta'adda fil isti'mali an maudu'ihi ay kullu maudu'in lahu lughawiyun ta'addiyan sahihan bi an yakuna li alaqatin bainahu wa baina maudu'ihi al-lughawi wa in syi'ta qulta huwa al-lafzu al-musta'malu fi ma wudi'a lahu lughatan aw syar'an aw 'urfan bi wad'i sanin li 'alaqatin bainal maudu'i lahuma fa kharaja bi qaidi sanawiyyati al-haqiqatu fa innaha bi wad'i awwalin bil 'alaqati Wabil alaqati al ilmu al alamu. Oh al alamu al mankulu ka fadlin. Wazada al bayaniyuna wa man wafaqahum fi ta'rifihi ma'a qarinatin sarifatin an iradati ma wudi'a lahu awwalan. Wa ala ta'rifi as-sani lil haqiqati yuqalu fi ta'rifil majazi huwa mastumila fi ghairi mastalaha alaihi minal jama'ati al-mukhatibati bidhalika al-lafzi wa huwa wadihun mimma taqaddama falidha lam yadhkurhu wal majazu mushtaqqun minal jawazi min makanin ila al-akhara fa ka'anna al-lafza alladhi lahu haqiqatun wa majazun ta'adda minal haqiqati ilal majazi. Naam. Baik. Wa hiya imma an la takuna min qaumin makhsusin aw takuna. Yang hakikat ini yaitu yang dia bukan berasal dari kaum tertentu atau berasal dari kaum tertentu. Yang pertama dinamakan tusamma al-urfiyata al-amah. Urfiyah amah. Wa ghalabatul urfiyati 'indal itlaqi 'alaiha. Ini kebanyakan urfiyah itu secara mutlak pada ini. Ya, urfiyah al-amah. Semisal ad-dabah lidzatil arba, untuk hewan yang berkaki empat. Padahal dia enggak seperti itu makna lugah. Namun pada kaum tertentu orang-orang Arab kalau disebut dabah ya hewan berkaki empat, padahal semua hewan yang melata di atas muka bumi itu dabah namanya. Ba'da'an kanat fil lughah, padahal sebelumnya ya di dalam bahasa itu likulli ma yadubu 'alal ard. Yang namanya dabah itu semua yang melata di atas muka bumi, kama marra, sebagaimana yang telah berlalu. Li'annaha mushtaqatun, karena dabah itu mushtaq dari ad-dabib. Fa khassaha al-urfu, maka urf mengkhususkannya biba'diha, dengan sebagian dari yang melata di muka bumi, yang khusus berkaki empat aja. Wa tsaniya allati min qaumin makhsusin, yang kedua ya, ini hakikat dari kaum khusus, bukan kaum khusus dan tidak khusus. Ini tusama al-urfiyah al-khasah, ini dinamakan urfi al-khasah. Semisal jauhar al-arad, ini menurut ulama kalam, ahlul kalam ya, jauhar itu maksudnya benda sifat ya, kalau arad sifat pada benda. Ini maksudnya apa? Peralihan kan, kalau jauhar logotan dia apa? Kayak perhiasan itu ya, apa? Permata gitu, jauhar itu permata kalau secara bahasa. Nah menurut ahlul kalam, oh enggak, dia adalah benda pada sifat. Nanti mereka otak-atik itu untuk menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala pakai istilah-istilah kayak gini. Makanya para kata para ulama ahli sunnati wal jamaah, istilah-istilah ini adalah istilah yang muhdas. Nah ini urfiyah al-khasah. Arafa nasab jer linnuhat, secara bahasa kan enggak, rofa di atas ya, nasab tegak, jer itu di bawah, khafat itu menurut nuhat. Kalau menurut ulama mustalah hadis, rofa marfu lain lagi, ma'udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fa inna likulli wahidin minha, masing-masing dari ya hakikat ini maknan khasan, punya makna secara khusus fil lughah. Naqalahu alul urf al-khasi, maka ahlul urf al-khas menakalnya, mengalihkannya, memindahkannya ila maknan mustalahin alaihi indahum, ke makna yang ada pada istilah pada mereka. Walamma anha al-kalama, maka tatkala ya an-nadhim menyelesaikan pembahasan alal haqiqati, pada masalah hakikat wahdaha wa aqsamiha dan jenis-jenisnya, hakikat itu sendiri dan jenis-jenisnya, syara'a, maka beliau memulai yatakallamu, membahas. Nah di sini syara'a ini min af'al al-muqarabah ya, min af'al al-muqarabah, besok dibahas itu insyaallah di duratul bahiyah ya. Nah khobarnya fil mudhari itu yatakallam ya, dia beramal seperti amal kana. Maka beliau mulai membahas alal majas, pada pembahasan majas. Faqala, maka beliau mengatakan aqsamuha salasatun syar'ih, summal majazu ma bihi tujuh wiza, kemudian majaz yaitu apa yang dilampaui fil lafzi, pada lafad an maudihi, pada makna asal peletakannya, tajawuza, ini maf'ul mutlaknya dari tujuh wiz ya. Ini definisi ini mudah ya, yaitu yang mastu'mila fi ghairi maknahu al asli, gitu aja, yang digunakan pada selain makna awal asalnya. Binaqsin au ziyadatin au naqlin, dengan adanya pengurangan atau ziyadah, penambahan atau naql, peralihan, au isti'aratin atau peminjaman, kanaqsi ahli, seperti pengurangan naqas pada lafadz ahli. Jadi sini An-Nadhim Amriti menjelaskan bahwa aqsamul majas itu ada empat: naqas, ziyadah, naql, isti'arah. Majas nakal, majas istiara, majas ziyadah, majas nak, apa tadi satu lagi? Nakal ya, ziyadah, nakas dan istiara. Wa huwal muradu fi su'alil qaryat qaryah kama ata fi qaryati kama ata fi dzikri dunal miryati, dan itulah yang dimaksud dari pertanyaan ya, dari bertanya kepada qaryah. Was'alil qaryah. Ayatnya gitu ya. Bertanyalah kepada qaryah. Kampung. Nah. Ini majas apa namanya? Naqas. Karena maknanya was'al ahlal qaryah. Ahlunya dihadap. Kenapa dihadap? Ya ada lil qarinah al aqliyah. Udah ada qarinah aqliyah. Ya, udah ada qarinah aqliyah, indikasi yang sudah ada di benak-benak kita. Ya. Kalau ada yang nanya, "Mad dalil ala hadfi ahli ahli itu?" Kok mana dalil kok yang dihadap itu ahlun? Maka kita katakan dalilnya adalah al qarinah al aqliyah. Kenapa? Fa innahu la yumkin ayurada biqaulihi ta'ala was'al qaryah idhab ilal judran is'alha. Enggak mungkin mana itu. Was'al qaryah maknanya pergilah ke tembok. Tanya ke tembok. Namun maksudnya adalah is'al ahlal qaryah. Jadi kalau ditanya mana ya dalilnya itu adalah ahlal qaryah, ada ahlun yang dihadap, yaitu al qarinah al aqliyah. Nah, yang seperti ini, majas yang seperti ini nanti digunakan oleh kalangan mutakallimun untuk berkomentar tentang ayat-ayat Allah. Kalau ini jelas ada qarinah aqliyah. Enggak mungkin kita bertanya kepada tembok, ke tembok gitu. Baik, perintah Allah was'al qaryah, Allah perintahkan kita berkata ke tembok. Nah, mereka menggunakan ini, majas naqas ini misalkan dengan firman Allah waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Kata mereka, yang datang itu bukan Allah. Yang datang sopo? Yang datang itu adalah amru rabbika. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya otak mereka, kepala mereka. Yang enggak sama sama kepala kita. Enggak sama sama kepala nabi, kepala para sahabat. Masa Allah datang, memangnya Allah makhluk? Nah. Jadi diantara ya, madhab ahli sunnati wal jamaah mengisbat, menetapkan sifat maji, sifat datang. Nanti ada di Al-Aqidah Wasithiyah penjelasan dari hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran tentang penetapan sifat maji, sifat itian, sifat datang. Ya, Allah nanti punya sifat apa? Datang, bagian dari sifat fi'liyah. Ya, gak ada dalil itu, dalilnya itu waja'a rabbuka amru rabbik. Apa? Ini qarinah aqliyah. Enggak. Aqliyah apaan? Aqliyah ente kali. Aqliyah sahabat enggak ada yang kayak gitu. Tapi barakallahu fikum. Ya, ini namanya majas naqas. Namun ini yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim, kekhawatiran ini. Berlapang-lapang dalam majas membuka pintu ahlul kalam untuk ngobrak-ngabrik sifat-sifat Allah. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan majas itu togut. Nah, majas itu togut. Karena majas inilah akhirnya ayat-ayat Allah ditolak. Kaum Jahmiyah menolak ayat-ayat Allah pakai majas kayak gini. Ya. Majas seperti ini. Ya. Mereka mengatakan terkait firman Allah, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Oh, itu bukan istawa, majas. Hakikatnya apa? Istaula. Apa dalil? Oh, itu qarinah aqliyah. Akal dia aja. Qarinah dari dia aja. Qarinah aqliyah. Masa Allah beristiwa? Emangnya Allah makhluk? Pakai dalil. Laisa kamitslihi syai. Gitu. Jadi dalil Jahmiyah dari masa ke masa cuma dua. Laisa kamitslihi syai. Sama satu lagi apa? Walam yakullahu kufuwan ahad. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Paham gak? Lucunya lagi, laisa kamitslihi syai, ayat seterusnya gak mau mereka jadikan dalil. Padahal ayat seterusnya apa? Wahuwas sami'ul basir. Berarti Allah mengisbat bahwa dia punya sifat sama, punya sifat basar. Gak mau diisbat sama mereka. La haula wala quwata illa billah. Ya, makanya saya malas kalau bahas usul fikih ini di bab majas. Apalagi penulis-penulisnya itu rata-rata ya seperti inilah. Kita nanti diarahin entar. Memang enggak ada yang sorohah penulis-penulis buku usul fikih yang madhabnya Asy'ariyah Mu'tazilah, Shoroha langsung ngasih contohnya kepada isbat akidah mereka. Ya, ada yang enggak Shoroha yang buat kita mikir, oh iya juga ya. Oh iya juga ya. Oh iya juga ya. Nah, mudah-mudahan di sini di majelis ini kita counter gitu. Ya. Ini amanah ilmiah. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, jelas ya. Kama ata fi dzikri duna miriyati, sebagaimana itu terdapat fi dzikri itu di Al-Qur'an tanpa ada keraguan. Kaziyadatil kaf fi kamislihi. Semisal tambahan huruf kaf pada mislihi. Kan kafnya itu udah kaf tasbih ya. Ya. Laisa kamislihi syai', itu maksudnya itu. Laisa kamislihi. Misal serupa, ya kan? Semisal. Kaf, kaf ini kaf jarah tasbih. Maknanya apa tasbih? Sama. Ya. Nah, ada yang mengatakan kafnya di sini la zaidah. Asalnya apa? Laisa mislahu syai'un gitu. Syai'unnya isim laisa muakhar. Ya, kenapa diakhirkan? Nah, itu untuk semakin menegaskan. Nah, zidat al-kaf. Ya, kafnya ditambah untuk apa? Litakidin nafi. Untuk semakin menegaskan penafian ada yang serupa semisal sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir kalamnya dengan kaf berarti laisa mislahu syai'un. Nafyul misli nafyu mislil misli nafyun lil misl. Dinafikannya ada yang serupa dengan Allah, yang serupa dengan Allah aja itu dinafikan, maka itu berarti menafikan adanya keserupaan, apalagi adanya keserupaan dengan Allah. Ada yang mirip dengan Allah aja dinafikan, apalagi sama dengan Allah. Itu mimbabi aula. Ngerti enggak sini? Paham enggak? Jadi para ulama mengangkat ini dengan kaidah ya, kan maknanya berarti apa? Laisa mislahu syai'un. Berarti nafyul misli ya, nafyu mislil misli nafyun lil misli min babi aula. Ya. Nafyu mislil misli. Nah. Dinafikannya yang serupa dengan dinafikannya keserupaan pada yang semisal. Ya. Berarti menafikan adanya semisal. Dinafikannya semisal lebih-lebih lagi. Paham enggak? Ada yang sama dengan Allah aja itu enggak ada. Apa? Ada yang mirip dengan Allah itu enggak ada, apalagi ada yang sama. Ngerti enggak? Ada yang mirip dengan Allah aja, mirip-mirip kan belum tentu sama. Ya enggak di sini. Faza mirip sama si Mujahid misalkan. Nah. Tapi dinafikan nih. Faza enggak mirip kok sama Mujahid, apalagi sama. Berarti tidak dikatakan Faza sama dengan Mujahid, Mujahid sama dengan Faza. Keder-keder dah. Ya habis begitu ya, gimana lagi emang begitu. Ya, ini berarti mimba bitakid itu. Wah, wal ghaid al manqul an mahallihi. Nah. Semisal al ghaid. Ghaid tau ghaid? Bukan qaid ya. Kalau qaid is dead. Ghaid itu orang Arab itu ajib. Ini majas bin nakal. Karena ghaid wazan fa'il. Berarti dia isim fa'il dari apa? Ghata yaghutu. Ghata yaghutu itu idza nazala wa habata. Apabila dia turun, habata. Ya. Nah, asalnya ghaid berarti ghaid adalah sesuatu yang turun gitu. Karena ghata yaghutu maknanya zala ya apa namanya? Nazala yanzilu. Nazala yanzilu. Ghaid berarti nazil. Nah. Kan maknanya nazala yanzilu ya? Ghaid ghata yaghutu. Maknanya apa muradifnya? Nazala yanzilu. Ghaid isim fa'il berarti maknanya nazil. Nazil apa artinya nazil? Yang turun. Nah, asalnya gha'id itu adalah orang Arab, mereka kalau mau buang air dulu kan belum ada septic tank zaman dulu orang Arab zaman dulu. Ya. Zaman dulu Arab dulu sekali, sebelum ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum masih dulu lagi. Itu al-makan al-munkhafid minal ard. Ya, itu dia adalah orang Arab nyebutnya untuk sebuah tempat yang rendah, yang bawah di tanah. Jadi mereka kalau mau BAB setelah celingak-celinguk, oh nobody hears, nggak ya, ada orang sini. Ah, mereka celingak-celinguk, nggak ada orang, mereka ke tempat tanah yang di bawah. Karena kan gurun kan begitu ya. Zaman dulu hati-hati kalau antum ya mau istirahat di tempat-tempat yang bawah. Nah, itu asalnya kalimat gha'id, tempat yang di bawah. Dia adalah al-makan al-munkhafid minal ard. Nah, orang Arab sebagaimana yang kita telah pahami, mereka itu paling tabu mengucapkan kalimat-kalimat. Kan digunakan gha'id untuk tinja. Tuh, gha'id itu aslinya apa? Tinja. Kalau kita tinja banyak variannya. Antum nongkrong di mana? Namanya ada, ya enggak? Ya ada yang namanya inilah, itulah. Macam-macam. Ya. Kalau orang Arab itu tabu mereka ngucap seperti itu. Ya. Nah, kalau mereka ingin buang hajat, mereka pergi ke khola, ke toilet. Ya. Ke khola, tempat yang sepi. Mereka melihat ke tempat yang rendah, maka mereka buang hajat di situ sampai enggak ada yang melihat siapapun. Maka gha'id asalnya adalah tempat yang rendah dari tanah, tempat buang BAB-nya. Namun ahlul lughah mengalihkannya kepada makna yang lain, yaitu apa? Al-kharij minad dubur. Kepada makna yang keluar dari dubur, yang kharij, yang nazil, yang turun. Karena kan yang namanya tinja kita itu turun, bukannya naik. Kalau naik, dia naik lagi. Ya, dia turun. Ya. Nah, ini namanya majas. Majas apa namanya? Majas nakal. Alaqahnya apa? Alaqahnya hubungannya apa korelasinya? Anal gha'id. Ya. Makanun aslinya. Gha'id itu sebuah tempat. Ya. Ya, di bawah. Nah, gha'id yang digunakan oleh ahlul lughah adalah tinja, dia berarti kharij minad dubur. Nah, ada nau irtibatnya enggak? Ada. Jenis korelasinya apa pengikatnya ada. Ya, nukila ma'na hada ila hada. Dari makna yang tadi, tempat yang di bawah, tempat buang airnya ke zat yang air, bukan air ya. Ya itulah. Kenapa demikian? Ihtisyaman. Itu karena kesantunan mereka. Ya. Mereka punya adab, punya malu. Nah, makanya orang-orang Arab itu kalau nyebut berhubungan badan aja itu enggak ada lafaz-lafaz yang jima. Tuh jima itu mengapa? Kan berkumpul. Bahkan ya, apa sampai kamu merasakan madumu, dia merasakan, kamu merasakan madunya, dia merasakan madumu. Nah, kan ada wanita yang pengen balik lagi ke suaminya, mantan suaminya, setelah dia menikah dengan pria lain. Dia gak mau sama pria ini. Kata Nabi, gak boleh, sampai kamu merasakan madu dia, dia merasakan madu kamu. Paham gak? Hah? Orang Arab paham. Gak belaga pilon gitu. Madu apa Rasul? Saya nggak jualan madu. Nggak belaga pilon, nggak ngerti langsung, paham. Nah itu berhubungan badan itu, orang Arab itu bahasanya itu santun. Coba kalau kita, nggak usah ditanya, ya nggak? Bima cengenges. inilah itulah. Allahu musta'an. Naam. Itu berarti kalau gaid berarti apa? Apa namanya? Majas apa namanya? Majas nakal. Ya. Kalau majas nakas apa? Contohnya asal Korea. Ya. Majas ziyadah apa? Isti'arah apa? Belum ya? Taib. Nah, kemudian majas ziyadah itu tadi. Tadi apa namanya? Laisa kamislihi syai'a. Wa rabi'uha ka qawlihi ta'ala yuridu ayyan qadda ya'ni ma'ala. Dan yang keempat semisal firman Allah Ta'ala. Berarti majas apa nih? Isti'arah. Yuridu ayyan qadda. Tembok itu mau rubuh. Lihat, perhatikan. Tembok, Allah katakan dia punya sifat iradah. Tembok itu Allah sifati dia punya sifat iradah. Kita katakan la yumkin ayuri dal jidar. Enggak mungkin jidar itu punya iradah. Iradah la takunu ila min dzawi syu'ur. Ya, ila min dzi syu'ur, karena iradah itu tidaklah dimiliki kecuali orang yang memiliki apa? Sesuatu yang memiliki syu'ur. Perasaan. Sedangkan tembok enggak ada. Maka makna ayat yuridu ayang qada yakni mala, cenderung miring gitu. Ya. Baik, maka maknanya apa? Mala wajada fiha jidaron mailan, itu maknanya. Ini namanya majas isti'arah. Ya, isti'arah peminjaman, tasrihah, tasrihiyah. Ini majas tasrihiyah atau majas makniyah ya? Isti'arah tasrihiyah atau makniyah? Ya, isti'arah yang jelas atau makniyah yang kiasan aja ini. Ini ada tafsil ya nanti dari kalangan para ulama. Yang condong Allah alam, seingat saya ini makniyah ya. Allah alam. Ngerti enggak antum majas namanya isti'arah, ada isti'arah tasrihiyah, ada makniyah. Makniyah itu isi maf'ul dari kana, yakni kinayatan. Artinya dia tas isti'arah yang makniyah, yang dikinayahkan. Kinayah apa bahasa kita, Pak? Dikiaskan. Baik. Ah, tadi udah dibaca ya sarannya Maisan. Jam berapa sih ini? Aih, udah 06.30 aja ini. Lama ya. Dia mau hujan juga ya. Ya'ni annal majaza ala maqtarahu minatarifil awwali lil haqiqah. Itu majaz sesuai dengan apa yang beliau pilih dari definisi yang pertama dan bagi hakikat. Wahuwa ma'ai lafzun. Yaitu dia adalah lafad. Tujuh wiza dengan alif itlak, tujuh wiz. Bil bina lil maf'ul awil fa'il. Dilampaui. Lafad yang dilampaui. Ay, ta'adda bihi al-mutajawiz. Mutajawiz artinya orang yang menggunakan majas itu melampauinya. Fil lafdi al-mustamal, pada lafad yang digunakan tadi, dia lampaui ke makna yang lain. Apakah dengan majas nakal, majas ziyadah, majas isti'arah. Ya. Nah. Wal muradu, maksudnya apa? Tak ada si mutajawis, orang yang menggunakan majas tadi itu melampaui fil isti'mali, pada penggunaan an maudi'i, pada penggunaan aslinya ai likulli maudi'in lahu lugawin lugawi, pada setiap penggunaan itu punya makna lugah. Dia melampauinya tapi dengan ta'adiyan sahihan, dengan pelampauan yang dengan sifat pelampauan yang sahih. Ya. Bi ayyakuna li alaqatin, karena ada alaqah. Nanti disebut ada naw' irtibat, ya. Ada jenis, ada yang mengikatnya. Ya, enggak semuanya itu bisa dimajas-majasin enggak, makanya diikat oleh kalangannya para ulama usul ini cuma empat. Majas ziyadah, naqas, naqal, isti'arah. Ya, enggak bisa. Saya bilang lagi minum air putih, terus saya katakan sungguh nikmat kopi ini. Kok kopi kan air putih? Majas. Majas, majas. Masa ijas? Enggak bisa. Nah, apa ini? Alaqahnya apa? Alaqah, paham enggak alaqah? Korelasinya apa? Mana nau irtibatnya? Ya. Ngerti? Sini. Kan kayak tadi tuh. Was alal qaryah, kita katakan makna apa? Is'al ahlal qaryah. Ya, is'al ahlal qaryah. Kalau ditanya apa dalil dengan dihadap ahlul qaryah, ahlunnya itu dihadap. Kita katakan al-qarinah al-aqliyah. Ya. Nah, ziyadah juga demikian. Naqas juga demikian. Ya. Isti'arah juga demikian. Naqal juga demikian. Naqal sekarang. Oh, ma'ala dhahadihil qahwah. Saya katakan itu. Oh, nikmat banget kopi ini. Padahal ini al-ma. Ini air putih. Air aja air putih. Orang Arab nyebutin moya-moya. Ya. Moya-moya. Arab di sana. Walaupun moya itu aslinya pusah ya. Namun banyak orang Arab menggunakannya dan menyangkanya itu amiyah. Nah, tay barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa in syi'ta quta, kalau Anda inginkan Anda katakan. Wa huwa lafdhu al-musta'malu fi ma wudi'a lahu lughatan aw syar'an aw 'urfan. Yaitu lafaz yang digunakan pada yang sesuai dengan peletakannya yang dia memiliki makna lughah atau syar'i atau 'urf bi wad'in tsanin, dengan peletakan yang kedua. Kenapa? Li 'alaqatin bainal maudhu'i lahuma. Karena ada 'alaqah, korelasi antara yang diletakkan bagi keduanya tadi. Ya. Fa kharaja bi qawidi tsanawiyah, maka keluar dengan ketentuan yang kedua ini, berarti enggak termasuk di sini al haqiqatu, hakikat. Nah, keluar ketentuannya ini. Ya. Karena dia summa al majazu ma tujwiza bi lafdhi an mawdu'ihi tajawuza. Hakikat enggak demikian. Ya. Fa innaha biwad'in awal. Kan kalau majas itu biwad'in sanin. Kalau hakikat biwad'in awal. Nah, kemudian wabil alaqah, dengan adanya korelasi. Berarti apa? Yang enggak ada korelasinya, kal alam al-manqulu. Semisal nama-nama orang yang dikutip, yang dinakal. Semisal nama orang Fadl. Fadl itu kan dikutip ya? Masdar dia. Fadlan. Fadlun, nama orang. Nah, berarti nama orang Fadl itu bukan majas. Kenapa? Karena enggak ada alaqahnya. Wa zada al-bayaniyun. Nah, para ulama ahlul bayan menambahkan. Wa man wafaqahum, dan siapa aja yang menyepakati mereka fi ta'rifihi, dalam definisinya ma'a qarinatin sarifatin an iradati ma wudi'a lahu awwalan. Majas itu ditambahkan disertai dengan qarinah, adanya indikasi ya, sarifatin yang memalingkan an iradati dari apa yang diinginkan mawu di alahu, dari apa yang diinginkan sesuai dengan yang diletakkan untuknya awalan pada awalnya. Wa ala ta'rifisani lil haqiqati yuqalu fi ta'rifil majaz. Nah, bahkan berdasarkan definisi yang kedua dari hakikat ini, itu juga yang dikatakan pada definisi majas, wa huwa mastu'mila fi ghairi mastalaha alaihi minal jama'ati al-mukhatibati al-mukhatibah bi kasri ta' bidzalikal lafdhi. Itu yang digunakan pada selain apa yang diistilahkan oleh jamaah yang mengucapkan lafaz tersebut. Wa huwa wadihun bima taqaddama. Ini jelas sekali dari pembahasan yang lalu. Falidalika, oleh karena itu, lam yadkurhu. Amriti enggak menyebutkannya. Wal majas mustaqqun minal jawaz. Majas itu mustaq. Mustaq paham ya? Pecahan kata dari jawaz. Min makanin ila akhar, dari sebuah tempat ke yang lain. Faka'anna lafdu alladhi lahu haqiqatun wa majazun. Maka seakan-akan lafaz yang memiliki makna hakikat dan majaz, ta'adda minal haqiqati ilal majaz. Dia melampaui dari hakikat menuju majaz. Nah, Faris, Faris, baca Faris. Kok jadi lama kita kajiannya? Biasanya sih cepat ini. Besok-besok gak usah pakai tawa. Inilah penjelasan. Baca aja. Tapi kalau gak dijelasin, ngerti gak? Pakai ngandelin buku ini aja. Hah? Kita baca terjemahin aja. Ngerti gak? Enggak. Ngerti gak Fikri? Kurang. Setelah tadi dijelasin, ngerti dikit. Aduh, mesti ini. Jadi lama dong. Aduh. Hah? Apa mau nanya? Oh, kirain mau nanya antum. Ayo. Qala syarihu rahimallahu taala wa qawluhu tajawuza ay tajawaza tajawiza tajawuzan. Tujuwiza tajawuzan. Tujuwiza alifnya udah enggak ada karena di nadzam alif itlaq kan. Nah, terus ala wazni tafa'ala tafa'ulan. Kan tujuh tajawuzan begitu. Yang seterusnya tafa'ulan. Enggak. Ala wazni. Ini kan lagi ngejelasin maf'ul mutlak tajawaza ai disebutin tuh amilnya. Tujuh wiza tajawuzan. Ala wazan. Ala wazni tafa'ul gitu. Ala wazni tafa'uli ad-dha'ifi tafa'ulan. Fa huwa bi fathhi al-muthannati fawqa wa dhammil wawi masdarun zadahu takmilatan litakidi wa qawluhu binaqsin muta'alliqun bil masdari ay wa tajawaza al-majazu ay alladhi yuttaqu alayhi hadzal lafdhu. Enggak bukan gitu, berarti gimana binaqsin? Nah ya, terus istilahan tajawuzal majazi gitu. Tajawuza al majazi ay alladhi yutlaqu alayhi hadzal lafdhu istilahan imma ayakuna binaqsin ay bisababi naqsi lafdhi ala al ibad lafdhin ala al ibarati li ada'i dhalikal ma'na aw ma'aha aw ziyadatin kama qala aw ziyadatin ay bisababi ziyadati lafdhin ala al ibarati aw ma'aha au naqlin kama qala au naqlin ay bis au bisababi au ma'a naqlil lafzi an ma'nahu al asli ila ma'nan akhar lil munasabati bainal ma'nal manquli anhu wal ma'nal manquli ilaihi aw isti'maratin kama qala aw isti'aratin ay au bisababi au bisababin au ma'asti'aratin wa hiya makanat alaqatuhu musyabahatan ma'nahu bima wudi'a lahu wasti'aratu majazu alaqatihi majazun alaqatuhu almusyabahatu wa kathiran ma yutlaqu alal ma'na almasdari alladhi huwa isti'malu ismil musyabbahi bihi ismul musyabbahi musyabbahi bihi fil musyabbahi lil musyabahati wa hadha huwal munasibu huna fa in kanat al alaqatu ghairal musyabahati summiya majazan mursalan. Nah, tajawuzan ya kan, itu tujuh wiza tajawuzan dilampaui. Tajawuzan itu maf'ul mutlak ala wazan tafa'ulan ya al adha'if ad-da'af, maksudnya mudha'af. Mudha'af itu akhirnya apa? Ain fi'ilnya itu double ganda. Ya. Tafa'ulan. gitu. Tajawuzan. Fahuwa bifathil musannati fauqa, dengan dua titik di atas huruf ta. Ya, tajawuz dhammil waw. Tajawuz. Berarti dia adalah apa? Masdarun, masdar. Zadahu ditambahkan di sini oleh musannif takmilatan litakid. Karena berarti ini apa? Ah. Ini mentakid amilnya. Ya. Mentakid amilnya itu fi'il bina lil majhul. Tujuwiz itu tadi. Wa qawluhu, perkataan beliau, yuridu ayyan qadda. Gitu. Mana tadi? Binaqsin. Majas itu ada dengan binaqsin au ziyadatin au naqlin au isti'aratin. Dengan adanya naqas, pengurangan. Ya, yaitu binaqsin kan jar majrur itu. Itu muta'alliq dengan masdar. Loh, mana kalimat masdar? Kan enggak ada. Ya, kalimat masdarnya kan enggak ada. Ya, masdar yang mana? Itu tajawuzan. Maksudnya masdar yang mana? Itu tajawuzan. Kan tajawuz masdar. Maf'ul mutlak maksudnya. Nah, maf'ul mutlak atau disebut masdar, kan dia wazani wazan masdar. Dia beramal amal fi'il. Maka dia jadi muta'alak dari jar majrur yang muta'alik dengannya. Ribet ya? Paham ya? Ngerti gak Nabil? Enggak. Nih, dengerin. Mana spidolnya sih? Antum katakan misalkan, Zaidun qa'imun fil fasl. Fil fasl kan jar majrur. Ya. Dia muta'alliq. Mana muta'alliq? Muta'alliqnya itu dia berkaitan. Muta'alliq itu yang tempat bergantung. Mana muta'alliqnya? Ya, muta'alliqnya mana? Qa'imun. Kenapa qa'imun? Kok bukan Zaidun? Karena qa'imun isim. Zaidun juga isim. Namun qa'imun aqwa, rutbatan. Ya. Dia aqwa. Dia lebih kuat daripada Zaidun. Kenapa? Karena dia isim. Isim apa? Isim fa'il, berarti dia ya'malu amalal fi'li. Nah, berarti dia muta'alliq dengan itu. Nah, diantara al-asma allati ta'malu amalal fi'li, isim-isim yang beramal amal fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Masdar. Masdar juga beramal amal fi'il. Ya. Ngerti gak sih? Ngerti sini? Masdar beramal amal fi'il. Nah, berarti binaqsin itu jar majrur. Jar majrur muta'alliqnya dengan mana? Tajawuzan. Karena tajawuz itu masdar. Nah, ngerti dia? Muta'alliq bil masdar. Ya, tajawuzal majas, begitu maksudnya. Ya. Ai al, ngerti sini? Udah mulai paham? Nah, ngerti. Ini antum kalau ngaji usul fikih ini jar majrur muta'alliq muta'alliq ya mesti paham. Nah. Kalau gak paham gimana? Nah, ngerti topik? Insyaallah. Paham ya? Insyaallah. Riyandi ngerti. Fakhrudin, mana Fakhrudin? Ngerti? Nah. Siapa yang enggak hadir ini? Mana Pak Was? Syafahullah. Mana lagi tadi? Ay alladhi yutlaqu alaihi hadha al-lafdhu, yaitu lafaz yang diitlakan dengan ini, istilahan secara istilah, ya, dengan majas ini, in imma bi ayyakuna bi naqsin, apakah itu dengan naqas? Maksudnya apa? Bisa babi naqsin, bisababi naqsi lafdhin, dengan disebabkan dikuranginya lafaz alal ibarah. Ini berdasarkan ibarah li ada idzalikal makna. Dari ibarah dari apa li ada idzalikal makna. Untuk mengada makna tersebut. Ya, apa maknanya ya? menunaikan makna tersebut au ma'aha atau bersamanya. Ya. Lihat itu naqsun lafdun tahtaju al-ibaratu ilaihi. Yang ibarat itu membutuhkan padanya litadulla ala tamamil makna, untuk menyempurnakan makna. Fa qauluhu ta'ala was'alil qaryata kana al-muradu minhu su'ala ahli al-qaryati la al-qaryata. Bertanya pada al-qaryah bukan qaryah. Fa hudifa minha al-lafdu al-muhtaju ilaih. Kalimat yang dibutuhkan, lafaz yang dibutuhkan dihadaf. Kenapa? Litamamil makna, untuk menyempurnakan makna. Di footnote itu. Lihat, dibaca. Au ziyadatin atau majas ziyadah. Kama qala au ziyadatin bisababi ziyadati lafdin alal ibarati au ma'aha. Dengan sebab ziyadah pada lafaz tersebut dengan ibarah, dengan adanya ungkapan atau bersamanya. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Contohnya apa? Laisa kamitslihi syai. Ya. Mana lagi tadi? Au naqlin atau majas naql. Tadi contohnya kalimat apa? Gaid. Kama qala au naqlin au bisababi. Au bisababin au ma'an naqlil lafdi, disebabkan naql atau dengan naql lafaz dari maknahu, dari maknanya al-asli ila ma'nan akhar, ke makna yang lain, lil munasabati, agar mencocokkan bainal makna al-mankuli anhu, dari makna yang dikutip darinya, wal makna al-mankul ilaih, dan yang diarahkan kepadanya. Tadi gha'id dari al-makan al-munkhafid min al-ard, sebuah tempat yang rendah di tanah yang digunakan untuk buang hajat, digunakan akhirnya ke sesuatu yang keluar, yang dibuang. Ya, ya si hajat. Kan buang hajat, berarti si hajat itu. Tinjanya si hajat itu kan. Kan buang hajat ya, berarti si hajat itu. Ah. Mana lagi tadi? Orang ajak orang Arab aja nyebutnya kalau mau buang hajat ya, Pak. Kan itu buang hajat itu dari bahasa Arab itu. Mana ente? Ane mau buang hajat. Nah. Nah, orang Arab juga sama gitu. Ila aina satadhab? Mau mana? Ila al-khalla. Ya. Ngapain? Sa'aqdi hajah. Sa'aqdi hajati. Saya mau menunaikan hajat saya. Nah, itu maksudnya. Sa'aqdi hajati. Saya mau nunaikan hajat saya. Buang hajat gitu. Mana lagi tadi? Awisti'mar mana tadi? Awisti'maratin ay isti'aratin. Isti'arah, pemindahan. Ya. Majas isti'arah. Contohnya majas isti'arah tadi disebutin belum? Oh, ini dia. Yuridu ayang qadda. Nanti dia punya naur irtibat. Ya. Ya. Naur irtibat. Karena yang namanya tembok, jidar, ya, la tak, apa namanya? La yumkin ayuridu al-jidar. Kita enggak mungkin mengatakan jidar itu punya tembok. Iradah la takunu illa min dhi asy-syu'ur. Karena yang namanya iradah itu tidaklah kecuali pada zat yang memiliki syu'ur. Ada itu. Perasaan, perasaan mau atau tidak mau. Jidar la syu'ur lah, gitu. Maka makna yuridu yang qadda berarti apa? Mala, mala, begitu. Apa maknanya mala? Miring, condong. Mana lagi tadi? Ai bisa babin au ma'asti'aratin, dengan sebab atau dengan adanya peminjaman kata. Oh ya kanat alaqatuhu, apa alaqahnya? Ya korelasinya apa ini? Musyabahatan maknahu. serupa maknanya bima wudi alahu, dari apa yang diperuntukkan untuknya. Maka istiarah di sini berarti majaz. Alaqahnya apa? Al-musyabahah, adanya musyabahah. Katsiran, kebanyakan, mayutlaqu 'alal ma'na al-masdari alladhi huwa isti'malul ismul musyabbah bihi alladhi huwa al-isti'malu wa isti'malu ismil musyabbahi bihi fil musyabbahi lil musyabbahati. Nah, kebanyakan yang diitlakan kepada makna asal, makna masdari, makna asal, yaitu yang penggunaan isim musyabbah pada musyabbah, ya, pada yang diserupai. Karena kenapa? Lil musyabahah, karena ada lil musyabahati, karena ada keserupaan. Wahada huwal munasib munasibu huna, ini yang cocok di sini. Maka kanat alaqatu ghairu musyabahati yusamma majazan mursalan. Nah, yang enggak ada musyabahahnya itu disebut majaz mursal. Nanti yang ada musyabahahnya itu nanti terbagi dua lagi istiarahnya, tasrihiyah dan makniyah. Taib. Musyabahahnya itu apa sini? Al-insa, kan di sini musyabahahnya sini adalah al-insan nih. Yang diserupakan apa di sini? Manusia. Ya, manusia. Manusia itu kan punya iradah. Jidar kok di sini juga iradah. Takdirnya gimana? Fa wajada fihi jidaran yushbihu al-insan yuridu ayyan qadda. Maka keduanya mendapati di situ ada tembok yang serupa dengan manusia, yang tembok itu ingin roboh. Ya. Namun kalau berdasarkan pendapat para ulama, ya, Ibnu Qayyim tentunya, para ulama yang lainnya semisal Syaikh Utsaimin mengatakan as-shawab annahu la majaza fil lughah al arabiyyah, la fil Qur'an, wala fis sunnah, wala fi ghairihima. Tuh kata Ibnu Qayyim itu tagut majaz itu. Majaz adalah tagut. Enggak ada itu majaz di Qur'an, bahasa Arab. Ya, di sunnah enggak ada. Semuanya alal haqiqah. Ya. Karena majaz itu lebih layak nanti untuk dilegalkannya penafian. Nafyul ma'nal murad bi muqtada siyaqihi aw labdihi. Itu enggak mungkin. Kalau dikatakan was'alil qaryah, tadi ada indikasinya apa? Al-qarinah al-aqliyah. Ya. Nanti kita lanjutkan lah, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.